Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Adakah pemimpin yang patut ditiru dan digugu? Sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu karena generasi muda butuh sebuah figur yang kuat yang bisa menjadi penunjuk arah kemana kaki harus melangkah. Namun di situasi pelik perjalanan hidup ini, tak hanya Indonesia, dunia pun dilanda kekalutan yang luar biasa. Namun di tempat kita, hal ini menjadi ekstra. Karena semua orang terlibat memainkan peran, seakan tak takut tertangkap karena sudah berhitung tentang keuntungan. Masuk penjara sekian tahun, puluhan bahkan ratusan miliar sudah jadi aset kekayaan yang tak tersentuh, yang terbongkar paling yang di sini dan yang di situ. Nah, kalau semua orang berhitung seperti itu, pemiskinan pun yang dimiskinkan hanyalah yang kelihatan, tapi yang sudah disembunyikan karena sudah dipersiapkan, menjadi keberhasilan tersendiri bagi orang-orang yang berpikiran pendek. Lagi-lagi pertanyaan, siapa yang harus ditiru oleh pemuda angkatan bangsa yang akan datang? Adakah yang bisa menjawabnya? Hai yang tua, sadarlah. Jangan hanya menunggu dan bertanya. Mari kita bersama menjadikan diri yang patut ditiru di perjalanan hidup ini. Jadilah pemimpin-pemimpin yang menolong yang muda untuk tahu bagaimana harus mengayunkan langkah dan tak salah, supaya mereka punya harapan dan terus dipicu untuk maju tanpa henti, mengukir karya demi karya, membangun kebanggaan dan harga diri bagi bangsa ini. Bangsa besar yang pernah menumpahkan darah untuk sebuah kemerdekaan, sekarang cukup kembali besar dengan menghentikan kebiasaan keinginan cepat kaya dengan korupsi. Semoga kita sadar semuanya. Bersama saya, Bikman Sirait.